Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan مسلمات, جماعة صلاة مغرب yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini, suatu kegembiraan untuk saya berada di tengah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kegiatan dan aktivitas kita semua di dalam ketaatan kepadanya, dan menjadikan amalan-amalan kebaikan kita sebagai bekal yang bermanfaat untuk kita semua di dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya kelak di kemudian hari. Sebagaimana kita berada di masjid ini yang disebut dengan nama Masjid An-Nur, dan Nur itu bermakna cahaya, dan Nur adalah salah satu dari Asmaul Husna yang artinya yang maha bercahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerangi hati-hati kita semua dengan hidayah dan petunjuk, menerangi kehidupan kita semua dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan selalu menerangi jalan kita, memudahkan langkah kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan akhirat dan kepada surganya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan akan sebuah renungan yang penting diperhatikan di berbagai kejadian yang menimpa manusia. Suatu hal yang sudah merupakan ketentuan Allah di tengah makhluk, bahwa hidup itu dijadikan bersilih ganti. Ada suatu hari kegembiraan, ada suatu hari kesedihan, ada suatu hari kemenangan, ada suatu hari kekalahan. Allah telah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari kehidupan kami putar bersilih ganti di tengah manusia, dipersilih gantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tengah manusia, berjalan sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita melihat di dalam kehidupan ini, dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan di tengah kaum muslimin beraneka ragam, tentunya tidak luput dari pengawasan kita semua. Apa yang kita jalani apa yang berkembang di tengah kaum muslimin di berbagai belahan dunia dan juga di negeri kita, berbagai ujian dan cobaan yang mungkin kita merasakan sebagian dari hal tersebut. Ya, walaupun alhamdulillah ada dari kebaikan-kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita rasakan pada hari-hari ini dari turunnya hujan. Namun pada hari-hari yang telah berlalu ada dari kemarau yang panjang, kemudian ada dari berbagai ujian dan cobaan, asap yang muncul di sana sini. Dan ini semuanya adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, perlu kita renungi. Harus kita mengambil pelajaran dan hikmah di belakangnya. Dan itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan sebuah kesempatan berlalu di tengah para sahabatnya kecuali beliau memetik darinya pelajaran. Padahal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Iya. Ketika kaum muslimin menghadapi kekalahan, memperoleh ujian di perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Awalamma asabatkum musibah, qad asabtum mithlaiha, qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum." Apakah ketika kalian tertimpa musibah, padahal sebelumnya kalian sudah menang dua kali, ketika kalian tertimpa musibah ini kalian berkata, kenapa bisa seperti ini? Maka Allah berfirman, katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, itu sebabnya dari diri-diri kalian sendiri. Diingatkan sebabnya supaya direnungi, dijadikan sebagai pelajaran. Iya, ini padahal yang merupakan ujian. Bahkan padahal yang seorang menyenangkan, hal yang indah dia perhatikan, Nabi juga memberikan renungan kepada para sahabatnya. Di dalam hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ke bulan di malam purnama tanggal 14. Iya. Maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tadamuna fi ru'yatihi." Sungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Maksudnya kalian melihat bulan ini tidak tertirai, tidak terhalangi, sangat jelas kalian melihatnya. Demikian pula pada hari kiamat, kalian akan melihat Allah dengan sangat jelas dan terang. Diingatkan akan kejadian untuk dipetik darinya sebuah apa? Pelajaran. Kemudian Nabi melanjutkan, karena ini adalah nikmat yang besar, melihat Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat yang paling besar di sorga, maka untuk mencapainya harus ada bekal amalan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla ghurubi syamsi wa qabla tulu'iha fa'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam menjaga salat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat subuh dan salat asar, hendaknya kalian jaga. Iya, untuk meraih keutamaan itu bukan dengan angan-angan, harus ada amalan. Harus ada renungan. Apa harus ada amalan? Harus ada kesungguhan. Itulah dengan dia menjaga salat subuh dan salat asarnya sebagaimana yang diperintah dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dia penuhi syaratnya pada waktunya dan sebagainya dari ketentuan-ketentuan salat itu. Iya. Maka ini hal yang berjalan di dalam kehidupan. Kita tadi mendengarkan dibaca di salat di rakaat pertama firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bersiligantinya siang dan malam, terdapat ayat-ayat bagi orang yang memiliki hati. Perhatikan, diseruan kepada orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur, tadabbur terhadap penciptaan langit dan bumi. Dari renungan ini muncul sebuah ketaatan. Apa yang mereka katakan? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, tidak engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Nah, ini maksudnya dari melihat penciptaan langit dan bumi ini. Supaya kita tahu bahwa ini kehidupan yang terus berjalan tanpa henti. Umur yang terus bergulir dan akan datang nanti akhirnya, ini semuanya ada pertanggungjawabannya. Tidak diciptakan sia-sia. Karena itu, setelah muncul kesadaran, muncul harapan. Ada hal yang dia khawatirkan. Ma khalaqata hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksaan api neraka. Iya. Maka begitu pula di dalam kehidupan ini, dari ujian dan cobaan, kita mengambil pelajaran-pelajaran, renungan-renungan. Iya. Di surah Al-Hajj, surah 22 dari ayat 42 hingga 46 disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihibur nabinya, wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuhin wa adu wa thamud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashab madyan wa kadziba musa. Kalau mereka mendustakan engkau ya Nabi Muhammad, maka jangan terlalu bersedih. Sebab sudah ada umat-umat kaum sebelum orang-orang Quraisy itu, mereka juga mendustakan nabinya. Iya. Sebelum mereka kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, iya. Ashabu Madyan, ini kaumnya Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa juga didustakan. Diberi 7 contoh. Famlaitu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Maka aku memberikan kesempatan kepada orang kafir. Ya. Diberi waktu, diberi tenggang masa kepada orang kafir ini. Kemudian mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka disiksa, maka lihatlah bagaimana pembalasanku. Kemudian diingatkan dalam ayat setelahnya, fakayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Betapa banyak dari negeri-negeri yang kami telah binasakan dan negeri ini berbuat kezaliman. Maka lihatlah negeri itu di atas apa namanya reruntuhannya, ya. Yang terlihat hanyalah sumur yang tidak dipakai atau istana yang sudah tidak berpenghuni, dihancurkan. Di sini datang renungan. Atalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'kiluna biha au adanun yasma'una biha فَإِنَّهَا لَا تَأْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَأْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi? Sehingga mereka itu punya hati, mereka berakal dengannya. Punya telinga, mereka mendengar dengannya. Sungguhnya hal ini tidak membutakan pandangan mata. Kalau dia tidak merenunginya, itu tidak membutakan pandangan matanya. Tapi membutakan pandangan yang berada dalam hati. Waliyadzubillah. Iya. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah selalu memperhatikan, mengambil pelajaran dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, telah tentukan di tengah makhluknya. Dari situlah dia merahi dari berbagai jenjang penghambaan, menata dan memperbaiki diri, ya, menuju kepada kehidupan yang lebih baik, menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Maka ini mana yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri kita, dimanapun kita berada di dalam kehidupan ini. Dan ini adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba itu dekat kepada Rabbnya, senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan tidaklah terjadi kecuali dengan sebab-sebab. Iya. Memang ujian itu ada yang sifatnya untuk kebaikan seorang hamba. Kadang dia diuji untuk meninggikan derajatnya. Seperti ujian pada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul punya musuh-musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuhnya dari kalangan dari syaitan, jin maupun manusia. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fa al-amsal." Manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya. Maka ini ujian sifatnya untuk mengangkat derajat, meninggikan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ada jenis ujian itu adalah petaka dan bala kepada seorang hamba karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan hasil perbuatan tangan kalian sendiri. وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٍ. Dan Allah telah banyak memaafkan. Ya. Saya sudah bacakan tadi ayat ya, tentang kekalahan para sahabat di perang Uhud. Ketika mereka tanya, kenapa bisa kekalahan ini? Allah berfirman kepada nabinya, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu dari diri kalian sendiri. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Tampak kerusakan ini supaya mereka merasakan sebagian dari hasil tangan mereka sendiri, hasil perbuatan mereka sendiri. Iya. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Barangkali itu menjadi sebab mereka bertobat. Nah, jadi ujian-ujian dan cobaan-cobaan ada dua jenis. Makanya kalau seorang tertimpa ujian, jangan dia terlalu pede. Oh, ini saya diuji untuk meninggikan derajat saya. Ya. Dari mana dia tahu bahwa itu meninggikan derajat? Harusnya seorang hamba di posisi diri sebagai seorang hamba yang merendah diri dan tunduk kepada Allah, dia berjelek sangka kepada dirinya. Introspeksi diri. Ya. Introspeksi terhadap diri mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Orang-orang yang mulia, dipuji. Tapi kalau terjadi kekalahan, mereka periksa diri mereka. Khawatir akan dosa-dosa mereka, akan kesalahan-kesalahan mereka. Iya. Maka itulah yang harusnya kita dahulukan. Walaupun kita mengharap dari rahmat Allah dan keutamannya. Rahmat Allah dan keutamannya itu sangat luas. Iya. Maka ketika ujian-ujian itu terjadi, apa yang menimpa terjadi, jadi ada beberapa kewajiban terhadap kita. Yang pertama, kita merenunginya. Iya. Kemudian yang kedua, kita mencari apa sebab terjadinya musibah itu pada diri kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengambil langkah yang dengannya kita berharap semoga Allah mengampuni kita dan mengangkat ujian dan cobaan tersebut. Ini tiga hal. Diperhatikan. Pertama, direnungi dulu. Ya. Oke, lagi renungan masalah perekonomian yang gelisu, dolar terus menanjak naik. Kemudian berbagai sudut di perekonomian amburadul. Ya. Kadang seorang perlu merenung. Ya. Jangan dia melihat kondisi yang seperti ini seakan-akan, oh ini kondisi yang paling berat dan seakan-akan dia manusia yang paling banyak ujiannya. Telah ada manusia-manusia sebelum kita diuji lebih besar daripada itu. Itu tercatat ya di buku-buku sejarah. Di sebagian waktu ada yang kena ujian kelaparan, paceklik, sampai mereka memakan bangkai malah. Baju-baju dan kainnya dimakan. Subhanallah. Jadi kita mengambil renungan dari hal tersebut. Hal yang dengannya mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat mendung. Maka berubah wajah beliau. Kalau kita, masya Allah ya, melihat mendung, oh ini sebentar lagi hujan, masya Allah. Beliau berubah wajahnya. Berubah wajahnya. Dikatakan kepada, ya Rasulullah, kenapa wajahmu berubah? Kata beliau, sehingga ada suatu kaum dibinasakan oleh Allah, tanda permulaan kebinasaan mereka, mendung yang sangat hitam di langit. Itulah kisah Ashabul Ahqaf. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Begitu mereka melihat awan yang sangat tebal, mereka berkata ini awan akan membawa hujan bagi kalian. Maka dikatakan kepada mereka, bal huwa mastajaltum bih rihum fiha 'adabun alim. Bahkan itulah siksaan yang kalian tantang untuk disegerakan. Terdapat di dalamnya angin keras yang akan membawa siksaan yang pedih. Sebutkan dalam kelanjutan ayat, angin ini menghancurkan segala sesuatu. Maka tidak tersisa kecuali rumah-rumah tinggal mereka. Ya. Itu jadi renungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Agar supaya seorang mengambil dari kebaikan. Ya. Beda dengan kita ya. Ya, lihat asap di sana sini, sibuk di koran, di berbagai media, ya, cari kambing hitam. Ya, ini tidak becus bekerjanya, ini tidak menepati janji, ini sedikit apa namanya kepekaan sosialnya, ini begini dan begitu. Ini begini dan begitu. Dari keluar dari tuntunan. Orang melihat asap itu tidak pernah ada yang berpikir bahwa orang-orang Quraisy itu dulu di masa Nabi itu pernah minta didatangkan adab maka mereka tertutup oleh kabut asap. Dan tidakkah mereka tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara tanda hari kiamat adalah asap yang sangat apa? Sangat tebal, yang menggiur manusia nanti bagi tanda hari kiamat. Harusnya dia berpikir hal yang mengingatkannya kepada apa? Pada akhirat. Ini cari kambing hitam. Ya. Seakan-akan masya Allah, orang yang berkomentar ini orang-orang yang bersih dari dosa dan kesalahan, dari pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, harus diluruskan. Kita tidak mengatakan si fulan itu maksum, tidak. Tapi seorang dia berpikir, berpijak sebagaimana yang dituntunkan dalam Al-Quran. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau ada kaum tadinya di atas kebaikan berubah menjadi kejelekan, itu tidak akan terjadi kecuali mereka sendiri yang merubah. Jadi dikatakan sampai mereka sendiri yang merubah, bukan dikatakan sampai pimpinan kalian merubah atau sampai anggota dewan kalian merubah atau sampai tokoh masyarakat kalian merubah atau sampai ulama kalian merubah. Nah, dikatakan sampai kalian sendiri yang berubah ini. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dalika bi anna rabbaka lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal tersebut karena Rabbmu tidaklah merubah sebuah nikmat yang Dia karuniakan kepada satu kaum sampai kaum ini sendiri yang merubah nikmat itu. Iya. Jadi Dia menggantinya. Dia merubahnya. Kalau itu orang ingin perbaikan, dia banyak introspeksi kepada diri sendiri. Ini fungsinya kita merenung, memperhatikan. Iya. Jadi dari renungan ini ada hal yang kedua. Seorang mencari pada dirinya, siapa tahu ada sebab-sebab di dalam dirinya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari amalannya yang menyebabkan terjadinya apa? Musibah dan petaka tersebut. Iya. Dan ini adalah hal yang berjalan tuntunannya. Diberi contoh-contoh di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah itu kata Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dhanb. Wa ma rufi'a illa bi taubah." Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ya. Nah, mungkin ada asap tidak ada apinya. Maka dilihat apa sebab terjadinya musibah-musibah tersebut. Ya. Kita memperbaiki, bermula dari diri sendiri sebelum mengurusi orang lain. Karena dasarnya di dalam perbaikan seorang itu memulai dari dirinya, bukan dia sibuk mengurus orang lain. Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaytum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian sendiri. Hendaknya kalian membenahi diri-diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Jadi mulai dari membenahi diri. Memperbaiki keluarga yang terdekat. Sebagaimana perintah Allah kepada nabinya. Wa andir ashirataka al-aqrabin. Dan beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian dia ingatkan kepada manusia secara umum. Dan ini penting kita saling ingat mengingatkan. Karena ini juga saling ingat mengingatkan di antara sebab diangkatnya musibah dan petaka. Kalau kemungkaran berlalu, berjalan begitu saja, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati, dikhawatirkan kalau turun musibah semuanya kena. Iya. Nah itu dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah, Rabbmu sekali-sekali tidak akan membinasakan suatu negeri yang berbuat kezaliman sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Ada yang berbuat zalim, tapi tatkala masih ada yang mengadakan perbaikan, Allah tidak binasakan mereka. Ya. Itu luar biasa ya renungan di surah Al-Anfal itu. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menantang Allah. Ya. Wa qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama' aw i'tina bi adabin alim. Ucapan orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata, "Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah kebenaran dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dari hujan, hujanilah kami batu dari langit dan datangkanlah siksaan yang pedih." Perhatikan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah menyiksa mereka, wahai Nabi Muhammad, selama engkau masih berada di tengah mereka. Masih ada orang yang mengadakan perbaikan. Ada nabinya di situ. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang para sahabat masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Jadi itulah pentingnya seorang saling ingat, mengingatkan. Ya, jangan mengatakan ini Ustaz terlalu cerewet. Ya. Kalau ada apa-apa, langsung saja dia main tegur sembarangan. Bisik-bisik kayak atau apa. Ini kadang seorang perlu melihat. Ada hal yang dikhawatirkan. Karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa." Hati-hati kalian dari sebuah fitnah, ujian, cobaan yang tidak menimpa orang yang zalim saja secara khusus. Bahkan kadang merata. Iya. Kita perhatikan apa sebab-sebab turunnya, terjadinya dari musibah-musibah ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah. Sebenarnya banyak hadis ya dan banyak ayat. Tapi ini pertemuan ringkas. Saya memilih hadis-hadis yang ringkas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Hadis-hadis yang padat menjadi pelajaran untuk kita semua. Ini hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud atau riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhum." Wahai sekalian kaum muhajirin, ada lima perkara. Apabila kalian tertimpa dengannya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mengalami perkara tersebut. Iya. Maksudnya lima perkara, kalau kalian tertimpa dengannya, pasti musibah akan menimpa kalian. Ada apa lima perkara ini? Kata beliau, "Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa qashatihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslabihim alladziina madaw." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tampak kekejian pada suatu kaum, kemudian mereka melakukan kekejian itu secara terang-terangan, kecuali penyakit taun dan berbagai penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat terdahulu akan menjangkiti mereka. Ini perhatikan dosa yang pertama. Sebab yang pertama sekaligus Nabi jelaskan apa akibatnya. Ada kekejian, dia biarkan saja sampai dilakukan terang-terangan. Iya, dilakukan terang-terangan. Maka tidaklah ini terjadi kecuali akan datang penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelum mereka. Nah, ini sudah kita saksikan ya di masa sekarang ini, masya Allah. Iya. Penyakit-penyakit itu banyak yang muncul belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, ini harus diketahui bahwa memang di tengah umat ini, di tengah manusia, ada dari kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan. Bahkan subhanallah, dia sudah menjadi perkara yang lumrah, adat istiadat, kebiasaan, tata krama. Ya. Contoh saja, mau menikah, ya pacaran dulu dong. Belum kenalan, kok bisa langsung menikah? Aneh di pandangan orang. Jadi hal yang disyariatkan itu aneh. So, biasanya kalau mau menikah, sebelum menikah, dia sudah pacaran, kenalan dulu. Ya. Ada yang sudah kecelakaan, baru menikah. Ya. Nah, ini dari kekeliruan-kekeliruan. Sebabnya kenapa? Terbiasa dengan suatu hal yang kecil. Maka ini dari hal yang berbahaya. Patut untuk diingatkan. Rasulullah SAW mengingatkannya. Kemudian kata beliau, "Walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultani alaihim." Kata Nabi SAW, yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali bahwa mereka akan ditimpa oleh kemarau yang panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Ini tiga musibah: kemarau panjang, krisis pangan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Apa sebabnya? Mengurangi takaran dan timbangan. Ini contoh ya, mengurangi takaran timbangan itu contoh. Iya. Tapi kaidah umumnya, orang yang kalau dia minta kepada orang, minta diperlakukan sempurna. Tapi begitu dia memperlakukan orang lain, selalu dia kurang-kurangi. Ada yang disunat, ada yang dipotong namanya. Iya. Dia pengen kalau ada urusannya kepada orang, cepat dilaksanakan, segera selesai. Tapi kalau dia santai, lambat, ini masuk di dalamnya. Oke. Tapi di sini Nabi memberi contoh yang sering terjadi, mengurangi takaran dan mengurangi apa? Timbangan. Ya, masya Allah, sering demo-demo, kenapa harga naik, ini naik. Ya, kadang tidak periksa. Ini sering terjadi apa? Pengurangan. Timbangan, iya. Sampai sudah kebiasaannya di sebagian tempat. Kalau lihat di pinggir jalan buah, ini 3 kilo 10 ribu. Ya itu yakin aja isinya 1 kilo atau 2 kilo aja isinya. Jadi seakan-akan jadi kebiasaan. Dan ini mereka gak tahu bahwa ini adalah sebab terjadinya. Sebab terjadinya musibah. Dan itu tadi saya katakan cuma contoh saja. Intinya, seorang yang kalau dia haknya, dia minta dipenuhi sempurna. Tapi kalau hak orang lain, dia curang. Banyak mengurangi. Ya. Dan ini oleh Nabi SAW disebutkan akibat kemarau yang panjang. Kemudian krisis pangan. Kemudian kesewenang-wenangan penguasa. Yang ketiga, kata Rasulullah, "Walam yamna'u zakat abwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-baha'im lam yumtaru." Yang ketiga, dan tidaklah mereka menunda-nunda mengeluarkan zakat harta mereka, terkait dengan mengeluarkan zakat. Tidaklah mereka menunda-nunda menahan dari mengeluarkan zakat mereka kecuali akan ditahan pula hujan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, kalian tidak dapat hujan sama sekali. Ya. Karena itu ketika masya Allah sudah terjadi hujan, kita berharap kebaikan. Ya. Tapi jangan terlalu pede. Oh, ini masya Allah kita ya, sudah dapat rahmat ini. Mungkin saja hujan itu bukan untuk kita, tapi untuk hewan-hewan ternak. Ya. Dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ini karena menahan apa? Menahan zakat. Nah ini dimaklumi dari menahan zakat ini. Ya. Kalau orang-orang kecil, zakatnya dihitung bagus-bagus. Dihitungkan. Tapi orang-orang yang punya dari sumber yang lebih banyak, yang harusnya lebih banyak zakatnya, tidak memperhatikan. Ya. Padahal di situ ada hak dari kaum muslimin. Ada hak yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Ini kalau saling dijaga, itulah ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mendatangkan kebaikan dan keamanan. Iya. Kemudian yang keempat. Kata Rasulullah SAW, Walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa tallatallahu alaihim aduwan min gairihim. Fa'akadu ba'da ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh yang berasal dari kalangan mereka berkuasa terhadap musuh yang bukan berasal dari kalangan mereka berkuasa terhadap mereka. Kemudian para musuh itu mengambil sebagian harta yang berada di tangan mereka. Nah, ini sebab kenapa umat Islam dikuasai oleh musuhnya, dijajah oleh musuhnya. Sekarang memang orang umumkan penjajahan sudah dihapuskan di atas muka bumi. Maksudnya penjajahan yang kelihatan. Tapi dimaklumi bahwa ada sebagian hal di berbagai negara milik sebuah negeri kadang dikuasai oleh negeri lain, bukan dikuasai oleh penduduk negeri. Dan itu dari musibah yang menimpa. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasul. Iya. Dan ini kalimat besar sekali. Perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul. Apa itu perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasul? Iya. Kita ini hidup sudah diambil janji semenjak di alam ruh. Untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada-Nya. Kita ada perjanjian untuk menjalankan perintah, menjalankan syariat. Ketika ini ditelantarkan, maka itu diantara akibatnya. Demikian pula perjanjian yang sifatnya memang adalah perjanjian yang harus dijaga. Sebab umat Islam itu dididik untuk memenuhi janji. Tidak ada umat Islam itu yang dididik untuk berkhianat. Terhadap musuh sekalipun tidak boleh kita berkhianat. Iya. Tidak boleh kita berkhianat. Karena itu kalau muamalah dengan orang kafir, jangan berkata oh ini dia kafir. Kafir kita berbuat zalim kepada dia. Tidak ada di dalam Islam itu dibolehkan berbuat zalim. Iya. Jangankan kepada muslim, kepada kafir saja tidak diperbolehkan berbuat zalim. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Tidak boleh ada kezaliman. Nabi SAW setelah bikin perjanjian di Mekah bersama orang-orang kafir Quraisy, perjanjian Hudaybiyah, maka orang-orang kafir Quraisy tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Terikat perjanjian. Nabi berucap sebuah hadis yang sangat agung. Di riwayat Al-Bukhari Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini luar biasa. Islam itu menjaga apa? Perjanjian. Sepanjang kita sudah berjanji, umat Islam tidak dididik menjadi pengkhianat. Itu turis-turis asing yang masuk ke negara Indonesia, itu terikat perjanjian. Jadi kalau dia masuk ke dalam sebuah negeri, distempel di imigrasi, itu artinya negara memberikan jaminan keamanan kepada orang yang masuk. Perjanjian negara dengan negara lain, perjanjian negara dengan sebagian manusia, itu sama saja perjanjian seluruh penduduk negara. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Dimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahu." Tanggung jawab kaum muslimin itu satu, dijaga dari lapisan paling atasnya hingga lapisan paling bawahnya. Wajib menjaga. Ya. Karena itu tidak ada dalam Islam itu dibolehkan membunuh turis-turis atau berbuat kezaliman kepada mereka. Kalau dia berbuat pengingkaran ditegur, tidak dilarang amar ma'ruf nahi munkar, ditegur. Ya. Tapi berbuat dengan tangan itu bukan hak orang umum, itu tugasnya pemerintah. Mereka yang memberi sanksi, memberi hukuman, dan setiap orang berpijak di atas tugasnya masing-masing. Jangan masuk ke dalam hal yang dia tidak dibebani di dalam hal itu. Iya. Ada saling nasihat menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, tapi semuanya pada jalurnya dan tempatnya masing-masing. Kemudian dosa yang kelima disebutkan dalam hadis ini. Kata beliau, "Wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para penguasa mereka berhukum dengan kitab Allah dan memilih, tapi mereka memilih kepada hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, kecuali Allah akan menjadikan kehancuran mereka antara sesama mereka sendiri. Maka dari sebab turunnya musibah dan malapetaka, seorang menjauh dari berhukum dengan hukum-hukum Allah. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ini sebab-sebab munculnya musibah dan malapetaka. Kesimpulan dari sebab-sebab ini, banyak hal. Yang pertama adalah dosa dan maksiat. Yang pertama. Yang kedua, menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sebab datangnya musibah dalam malapetaka. Allah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna al-amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Iya. Yang ketiga, dari sebab terjadinya musibah, tidak saling menganjurkan kepada hal yang ma'ruf, tidak saling melarang di dalam apa? Kemungkaran. Dari sebab terjadinya musibah juga adalah hilangnya dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang kalau diberi nikmat, nikmat itu digunakan dalam ketaatan. Dijaga dari nikmat tersebut. Iya. Dia gunakan dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia diberi nikmat, tapi nikmat itu dia gunakan dalam maksiat, maka itu musibah namanya yang menimpanya. Karena itu kata seorang as-salaf yang bernama Salamah, Abu Salamah Al-A'raj, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka itu adalah bala, itu adalah musibah. Ya, lihat saja apa nikmat yang kita pegang ada di tangan kita, tapi nikmat itu tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya, maka itu dikasih tanya besar. Mungkin saja dia adalah apa? Musibah menimpa kita. Dan ini perbedaan kita ya di dalam. Perbedaan antara orang-orang yang salih dan orang-orang yang sedikit dari keilmuannya dalam menimba. Ya. Orang-orang salih itu dulu, mereka kalau dapat nikmat, itu mereka tidak langsung berbeksan kalau ini nikmat dari Allah. Suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ya, dihidangkan makanan di depan beliau. Beliau menangis terseduh-seduh. Ya, ditanyakan kepada beliau, ada apa? Kata beliau, saya teringat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dari seorang sahabat yang tadinya dari keluarga kaya, sangat terhormat, penuh dengan kecukupan. Tapi setelah dia masuk Islam, habis semuanya. Diboikot oleh keluarganya. Sampai ketika Mus'ab bin Umair mati syahid, kain kafannya tidak cukup menutupi badannya. Kalau ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Ditutup kepalanya, terbuka kakinya. Akhirnya dikafani dengan kain tidak cukup itu, kemudian lebihnya pakai jeram. Maka Abdurrahman bin Auf menangis. Beliau berkata, saya khawatir nikmat-nikmat yang ada di depanku ini, makanan ini, ini adalah kenikmatan yang Allah segerakan untukku di dunia, tidak diberikan lagi untukku di akhirat. Subhanallah. Dari suatu hal yang menakjubkan juga dari kisah salaf yang saya baca, ada seorang guru dari syekh, dia duduk mengajar. Iya, duduk mengajar di tengah murid-muridnya. Tiba-tiba datang burung unta turun dari gunung, burung unta itu. Iya, tahu burung unta ya? Ini hewan, bukan hewan Cina. Iya, hanya diumpan datang. Iya. Burung unta ini turun dari gunung, masuk dia ke majelis ke halaman. Ya. Kemudian dia ke depan syekh ini seakan-akan dia serahkan lehernya untuk disembelih. Melihat hal tersebut syekh ini gemetar. Murid-muridnya bertanya, ada apa syekh? Kata syekhnya, tadi sebelum saya mengajar, saya berkata kepada diri saya, andai kata hari ini saya makan burung unta. Subhanallah, ada betulan burung unta di depannya sekarang. Ya. Ini kalau kita, wah ini masya Allah karomah namanya. Ya. Karomah wali. Tapi ini syekh gemetar dia akan hal tersebut. Apa yang dia pikir? Syekh khawatir ini adalah nikmat Allah segerakan untukku di dunia, tidak diberikan lagi di akhirat. Dia langsung introspeksi diri. Ya. Mungkin dia mengajar tadi, dia menganggap ini sudah amalan solid, dia minta imbalan kepada Allah, disegerakan imbalannya di dunia, tidak dapat lagi di akhirat. Kan di dalam Al-Quran sudah dikatakan, man kana yuridu hartal akhirah, nazid lahu fiha. Siapa yang menghendaki kebun akhirat, kami akan tambah kebunnya. Wa man kana yuridu hartal dunia, nutihi minah, wa ma lahu fil akhirati min nasir. Siapa yang ingin dari kebun dunia, kami akan beri dunia. Tapi tidak ada lagi bagiannya di akhirat. Takut mereka dalam hal itu. Berbeda dengan kita. Minta saja sebanyak-banyaknya. Seakan-akan dia yakin di akhirat dapat lebih banyak daripada itu. Ya. Dan ini dari hal-hal yang hendaknya kita perhatikan dan kita respect. Sudah masuk waktu Isya. Mungkin. Pada Isya. Pada Isya. Ya, tidak masalah. Kita lanjutkan. Masih ada poin ketiga. Pada Isya. Bagaimana solusi yang harusnya diambil oleh setiap muslim dan muslimah sebagai langkah untuk menolak musibah dan petaka dari dirinya, keluarganya pun dari negerinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.